Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji perpisahan yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang beliau sampaikan adalah inna dima'akum wa ambalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu terjaga. Haram untuk dilukai. Tidak boleh darahnya dialirkan tanpa hak. Seperti sucinya hari ini, di bulan kalian ini, di ya negeri ya kalian ini. Jadi waktu itu ketika haji wada, jadi Rasulullah alaihi assalatu wassalam melaksanakan haji dengan para sahabat, beliau menyampaikan pesan-pesan yang mulia, di antaranya tadi bahwa darah kaum muslimin itu terhormat, tidak boleh dialirkan tanpa hak. Sebagaimana sucinya hari-hari haji, sebagaimana sucinya bulan Dzulhijjah, sebagaimana sucinya tanah suci. Demikian pula hartanya, demikian pula kehormatannya. Allah SWT juga mengatakan wala ta'kulu ambalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak benar. Insyaallah pada pagi ini saya akan menyebutkan beberapa hal bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat. Yang ini pula terkait dengan seorang memakan harta orang dengan cara yang batil. Memakan harta orang dengan cara yang batil tidak harus dengan seorang mencuri, merampok. Tidak harus. Bahkan seorang dia melakukan muamalah, transaksi jual beli yang dilarang oleh agama masuk dalam kategori memakan harta orang dengan cara yang batil. Ingat bahwa memakan harta orang dengan cara yang tidak benar itu tidak harus seorang mencuri, merampok, merampas. Tapi juga masuk padanya perjudian jelas, taruhan. Masuk padanya jual beli yang dilarang oleh syariat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'i al-gharari, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'ul hasad. Bai'ul hasad artinya membeli atau menjual barang dengan cara melempar kerikil. Nanti akan saya sebutkan contohnya. Wa an bai'il gharar, dan Nabi melarang dari jual beli yang tidak jelas. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana sudah saya sebutkan pada mukaddimah tadi, bahwa harta kaum muslimin itu terhormat, tidak boleh seorang memakan harta orang lain tanpa hak. Demikian pula Islam menganjurkan pemeluknya untuk senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, dan menghindarkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Jual beli yang disebutkan dalam hadis ini akan bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah muslimin. Seperti apa bentuk bai'ul hasah? Menjual dengan melempar kerikil. Ada banyak bentuknya. Misalnya seorang pedagang, dia punya barang banyak, diletakkan di suatu tempat, kemudian model jual belinya, orang yang akan membeli melempar kerikil dari kejauhan. Ini kerikil, silahkan kamu lempar, di atas barang mana kerikil itu jatuh, kamu bayar sekian. Ini gak boleh. Kita gak ngerti. Kerikil ini jatuh di atas barang apa? Mungkin di atas panci, di atas ya kasur, di atas mungkin makanan yang mungkin harganya berbeda-beda. Bisa orang mengatakan, ini setiap kerikil saya hargai 10.000. Silahkan ya, Anda lemparkan kerikil ini ke ya ruangan ini, di situ banyak barang-barang, di mana kerikil itu jatuh, ya itu barang untuk kamu. Bisa jadi kerikil tadi jatuh di atas barang yang harganya 20.000. Berarti kan untung-untungan ya kan? Bisa jadi kerikil itu jatuh di atas barang yang harganya cuma 1.000. Gak boleh yang seperti ini. Ini masuk padanya unsur maisir, unsur perjudian. Karena ada bentuk untung-untungan. Spekulasi yang sangat tinggi, yang orang tidak jelas barang apa yang dia beli. Walaupun ini saling ridho antara pembeli dan penjual, tapi tidak menjadikan jual beli tadi sah. Tidak menjadikan jual beli tadi menjadi sah. Karena syarat dalam jual beli tidak hanya saling adanya keridhoan, tapi ada syarat-syarat yang lainnya. Barang yang dijual jelas, kemudian harga pun jelas. Barang yang dijual juga bisa untuk diserahkan, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil. Orang dia punya tanah luas. Dia cara menjual tanahnya ya, menyuruh orang yang akan membeli dengan cara melempar batu. Sudah, ini pegang batu, kamu lempar sejauh mana batu itu jatuh, kamu bayar sekian juta. Umumnya orang kan lempar itu paling cuma berapa meter kan, 50 meter udah jauh. Perkiraan, wah ini paling jauhnya orang lempar paling cuma 50 meter. Ternyata waktu itu bisa jadi karena orangnya sangat kuat, melempar sampai 300 meter. Mungkin gak? Mungkin. Ya. Walaupun ini mungkin apa namanya sesuatu yang aneh, tapi namanya sesuatu mungkin itu bisa terjadi. Nanti orang yang jual tanah merasa rugi, ya kan? Gambaran dia paling 50 meter sampai 300 meter. Atau sebaliknya, orang menjual dengan cara melebar batu, menjual tanah dengan cara pembelinya itu melebar batu, sejauh mana batu itu jatuh, di situ dia harus bayar sekian-sekian. Pembeli ketika melempar batu ternyata tangannya apa? Kram. Ya. Jatuh cuma semeter. Harganya 50 juta. Semeter 50 juta. Ya. Misalnya. Ya seperti ini ada unsur ketidakjelasan. Ini masuk dalam al-maisir, masuk dalam perjudian yang diharamkan oleh syariat. Ingat bahwa memakan harta orang dengan cara yang batil tidak harus dengan cara mencuri, tidak harus dengan cara merampok, tidak harus dengan cara menipu, tapi jual beli yang padanya ya ada ketidakjelasan masuk dalam kategori dia memakan harta orang dengan cara yang batil. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan orang yang menjual buah yang masih di pohon yang sudah matang, ketika buah tadi mau dipanen ternyata terkena musibah, apakah kena angin kemudian hancur ya, atau kena ya salju, maka orang yang menjual buah yang masih di pohon yang sudah matang tadi harus mengembalikan uangnya. Saya misalnya menjual ya buah duku yang masih di pohon sudah matang. Menjual buah yang masih di pohon yang sudah matang boleh. Yang dilarang itu kalau belum matang atau masih keluar bunga sudah kita jual enggak boleh. Ini satu pohon duku ya, saya misalnya jual ya buahnya yang masih di pohon 1 juta. Sudah bisa dipanen. Ketika orang yang beli dari saya akan memanen, tiba-tiba terjadi apa? Angin apa? Ribut? Atau terjadi kebakaran sehingga pohon tadi kebakaran rusak. Dia sudah bayar pada saya 1 juta. Maka saya harus mengembalikan 1 juta ini kepada dia. Atas dasar apa saya makan harta saudara saya tanpa hak? Sebagaimana kalau tadi belum saya jual juga sama kan, saya yang menanggung. Demikian pula sekarang. Lain lagi kalau misalnya orang yang beli duku dari saya sudah memetik, ya kemudian dibawa pakai mobil, kemudian mobilnya jatuh ke jurang. Ya ini sudah bukan tanggungan saya. Atau misalnya sudah diangkut di truk, kemudian ya terkena badai, truknya apa? Ya, hancur, buahnya hancur, ini bukan tanggungan saya. Tapi kalau masih di atas pohon, ya, itu masih tanggungan saya penjual. Itu salah satu contoh. Wa'an bai'il gharar, dan ar-rasul melarang dari jual beli yang tidak jelas. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual ini bisa menimbulkan keributan di antara pembeli dan penjual. Padahal Islam datang menyatukan umat muslimin sehingga semua ya perbuatan, semua muamalah yang mengarah kepada perpecahan dan pertikaian ditutup, dilarang dalam Islam. Apa contoh? Banyak ulul gharar menjual sesuatu yang tidak jelas. Misalnya seorang misalnya dia menjual ikan yang masih di dalam kolam. Sebenarnya misalnya lele ya sekian kolam, kemudian saya jual ikan itu masih di kolam, ikannya tidak bisa kita ketahui seberapa banyaknya, besarnya, ukurannya, ini nggak boleh. Misalnya saya menanam misalnya 500 ekor misalnya. Belum tentu itu ketika dipanen 500 ekor, bisa jadi tinggal 100, bisa jadi tinggal 50. Kalaupun segitu pun saya enggak ngerti seberapa besarnya kan. Ini enggak boleh. Karena ini akan bisa menimbulkan tadi pertikaian dan orang merasa tertipu. Bisa jadi saya yang merasa rugi sebagai penjual, atau bisa jadi pembeli pun pembeli yang merasa rugi. Misal saya memelihara ya misalnya lele 500 ekor. Perkiraan saya baru satu apa? Jempol tangan. sudah saya jual dengan harga yang umum. Ternyata lelenya sudah besar dan jumlahnya masih 500. Sudah besar-besar, yang itu harganya kalau per kilo itu 3 kali lipat kalau itu cuma segini, satu jempol. Saya menjual merasa rugi. Kenapa ya saya jual segini ya? Kenapa tidak saya kuras dulu, saya ambil dulu sehingga saya tahu seberapa banyaknya dan besarnya. Saya menjual merasa terugikan. Ini pun enggak boleh. Jadi yang terugikan di sini tidak hanya pembeli, penjual pun bisa merasa terugikan. Timbul kekecewaan, timbul yang tidak enak. Sehingga ada ketidakridhoan, ini yang tidak baik. Orang kalau melepas barang atau mengambil barang dalam kondisi dia itu tidak pelong, ini enggak baik yang seperti itu. Demikian pula orang yang menjual budak yang kabur dari tuannya. Saya punya budak tapi kabur. Dah, saya jual kepada kamu ya 2 juta. Ini enggak boleh. Kenapa? Bisa jadi ya saya sudah dapat, orang sudah ngasih kepada saya 2 juta, ternyata budaknya tidak bisa ketangkep. Atas dasar apa saya memakan harta saudara saya padahal budaknya tidak ketangkep? Paham ya? Atau seorang menjual sapi yang lepas dari pemiliknya. Sudah, sapi saya yang ya kabur itu saya jual kepada kamu 2 juta. Anda jangan melihat murahnya. Kenapa? Karena ini belum tentu bisa ketangkap. Padanya ada unsur perjudian. Spekulasi yang tinggi bisa ketangkap, bisa tidak. Ya seperti ini diharamkan. Kalau ini terjadi maka jual belinya batil, tidak sah. Karena kaidah aslinya mengatakan bahwa al-aslu fin nahi annahu litahrim. Hukum asalnya larangan menunjukkan haram. Demikian pula aslinya sesuatu yang dilarang itu kalau kita melakukannya tidak sah. Aslinya seperti itu. Hukum aslinya tidak sah. Demikian pula menjual barang yang dirampas oleh orang. Saya punya sepeda dirampas oleh seorang. Ya, saya tahu orangnya fulan yang rampas, tapi saya nggak berani ya ngambil karena dia orangnya ya sangar ya kan, kuat, saya nggak bisa ngambil. Sudah, saya jual sepeda saya murah. Saya jual murah. Sepeda yang seharusnya harga 500 ribu, saya jual 50 ribu. Tidak boleh. Bukan masalah murahnya. Ini sesuatu yang bisa jadi orang sudah mengeluarkan uang, kemudian tidak mendapatkan barang. Haramnya seperti ini. Kecuali kalau saya jual sepeda yang dirampas oleh orang tersebut kepada yang merampasnya. Sudahlah, sepeda saya yang dirampas oleh kamu saya jual 50 ribu. Sah, kata ulama. Karena barang ini sudah dipegang oleh orang yang merampasnya kan. Sehingga barang tadi sudah dipegang oleh orang yang beli kalau memang yang merampas tadi mau membeli. Atau saya jual kepada orang yang punya kekuatan untuk merampasnya. Saya jual kepada misalnya ya kepada Pak Bupati misalnya, kan dia punya pasukan untuk bisa mengambil sepeda itu, boleh. Intinya, kalau barang itu tidak bisa diserahkan kepada pembeli, ini jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah. Demikian pula seorang menjual janin yang masih dalam indukan. Seorang dia butuh uang tidak banyak, cuma 1 juta. Yang dia miliki hanya sapi yang sedang bunting. Kalau dia jual sapi yang sedang bunting terlalu banyak, ya kan? Sampai 20 juta, sudahlah. Janin yang ada pada indukan ini saya jual kepada kamu 2 juta. Nanti kalau lahiran untuk kamu anaknya. Ini enggak boleh. Kenapa? Bisa jadi sapi tadi ketika ya melahirkan anaknya, anaknya mati. Atau bisa jadi sudah mati dalam perut, masa bangkai harganya 2 juta? Ada enggak orang yang mau beli bangkai? Jangankan beli, suruh bawakan aja enggak mau. Ini membeli. Terugikan enggak pembeli? Terugikan, enggak boleh. Atau mungkin sebaliknya. Sapi ini ketika ya melahirkan janinnya, ternyata sapi ini sapi yang aneh. Kakinya misalnya 8, kepalanya 2. Ya, kemudian warna apa namanya? Bulunya itu keemasan. Yang ketika masih sebulan dua bulan saja sudah ditawar miliaran. Akhirnya ya orang yang menjual janin tadi menyesal, ya Allah, kenapa saya jual ya? Saya jual 2 juta. Coba kalau dulu saya sabar, saya enggak jual, ini 2 bulan sudah ditawar ya 1 miliar sama orang. Mungkin enggak? Mungkin. Sehingga orang tadi tidak plong kan? Ya seperti tidak baik. Ya seperti tidak baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini diantara beberapa contoh jual beli yang padanya ada ketidakjelasan. Namun ada sesuatu yang tentunya seorang itu sulit untuk mengetahui masing-masing barang, maka ya seperti itu tidak harus orang itu tahu secara detailnya. Contoh, Anda kalau ingin membeli telur, apa harus dipecah dulu? Ya, kalau beli telur pecah dulu, gak jadi beli, ya menjualnya apa? Rugi ya kan? Nah, saya mau beli telur, tapi pecah dulu ya, kayak apa dalamnya? Kemudian gak jadi, rugi gak? Rugi. Ini sesuatu yang memang, ya kalau dipecah, tentu madorot, yang seperti ini sudah satu yang maklum lah. Sebagaimana orang kalau dia menjual rumah, tidak harus yang ngeduk memperlihatkan ini loh pondasinya sampai 2 meter. Tidak harus. Kenapa? Kalau orang jual rumah, jual apartemen, jual hotel, kemudian dia harus memperlihatkan ya pondasinya dikeduk dulu. Ya nih, pondasinya sampai 2 meter. Nih dari ini. Ini madorot yang seperti itu. Ya seperti itu madharat, sehingga ya, cukup mengetahui ya, bagian tertentu sudah mewakili. Makanya ada istilah al-bay'u bil misal, menjual dengan menyebutkan sampel. Contoh, misalnya orang ingin jual kain atau pakaian satu kapal. Satu kapal ini ratusan apa? Karung besar. Setiap karung ada ya model sendiri, ada size-nya, ada ukurannya sendiri-sendiri. Apakah semua karung kita bongkar, kita perlihatkan satu persatu? Ya, sampai berapa bulan itu? Cukup misalnya karung ini nih, sampelnya ini, contohnya ini kayak gini. Yang karung ini contohnya ini. Cukup boleh ya seperti itu. Itu namanya al-bay'u bil misal. Menjual dengan menyebutkan sampel atau contoh. Misalkan apa? Dengan menyebutkan contoh. Karena apa? Ini kalau dibongkar semua, satu karung isinya ratusan apa? Gamis. Ya. Sulit ya kan untuk menata kembali. Cukup nih, karung A ini seperti ini. Ya, modelnya, kainnya kayak gini. Ya. Anda mau? Nih, seperti ini contohnya. Jadi itu sudah harus dibongkar karung itu, kemudian diperlihatkan satu persatu ya, beratnya seperti itu. Ini tidak termasuk dalam jual beli yang tidak jelas. Terus bagaimana kalau ternyata sampelnya seperti itu, contohnya, tapi isinya tidak seperti itu, punya hak untuk mengembalikan. Pembeli punya hak untuk mengembalikan karena tidak sesuai dengan sampelnya, tidak sesuai dengan contohnya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallah menyebutkan tentang hikmah kenapa dilarangnya jual beli seperti tadi. Jual beli satu yang tidak jelas atau jual beli dengan cara melempar batu di atas barang mana saja kamu harus bayar sekian. Beliau mengatakan tahrimu hadzan nau lima fihi minal mukhatarat wa ihdatsil adawat. Dilarangnya macam jual beli seperti ini dikarenakan padanya ada bentuk mukhatarat. Mukhatarat itu unsur untung rugi atau ada padanya unsur spekulasi tinggi. Bisa didapat budak yang kabur itu, bisa tidak didapat. Itu namanya mukhatarat. Berarti kayak judi kan, untung-untungan. Dan ini tentu dilarang. Yang namanya judi sebagaimana masuk pada bab taruhan. Masuk pada bab taruhan. Demikian pula masuk dalam bab muamalah. Jadi judi itu tidak harus kemudian dalam bab taruhan saja. Tapi masuk pula dalam bab muamalah jual beli. Ini masuk padanya bentuk perjudian. Untung-untungan. Ya. Orang menjual sapi yang kabur, dia jual murah. Bisa jadi sapi tadi ketangkap, bisa jadi tidak ketangkap. Berarti kan bisa ketangkap atau tidak ketangkap, ini kan padanya ada bentuk ketidakjelasan kan. Ini yang dinamakan perjudian. Atau ini salah satu dari bentuk perjudian yang itu diharamkan oleh agama. Kemudian di antara hikmahnya juga dilarang jual belia seperti itu karena akan menimbulkan al-adawat, permusuhan. Akan menimbulkan permusuhan antara pembeli dan penjual. Akan ada sesuatu tidak enak tentunya dalam hati. Ya. Misalnya, ya, orang misalnya ya bilang ini barang-barang yang ada di karung ini semuanya ya impor semua ini, harganya itu ya ratusan dolar. Sudah kamu lempar batu saja, di atas karung mana batu itu jatuh kamu apa? Bayar sekian juta. Ternyata setelah dibongkar, ternyata apa namanya? Produk lokal yang harganya murah. Ya. Tentu orang yang membeli merasa kecewa, kemudian timbul kebencian. Bisa jadi cekcok ya antara pembeli dan penjual. Ini yang tidak diinginkan. Sudah kita sebutkan bahwa Islam ya sangat mengecam ya perbuatan atau ucapan yang bisa menimbulkan permusuhan sesama kaum muslimin tanpa hak. Oleh karena ini para ulama mensyaratkan dalam sahnya jual beli beberapa syarat. Di antaranya barang yang dijual itu sesuatu yang jelas. Sesuatu yang tidak jelas tidak boleh. Contoh, saya mengatakan seluruh barang yang ada di rumah saya jual ya, wes semua barang ya. Saya jual 50 juta. Punya ada di rumah saya jual 50 juta. Sementara pembeli enggak ngerti apa saja barang yang ada di rumah saya. Bisa jadi ya. Saya sebagai penjual, saya merasa terugikan. Ternyata ada misalnya tertinggal di situ ada cek yang nilainya ratusan juta. Mungkin enggak? Ya, saya tepuk jidat, ya Allah. Ya. Kenapa saya jual seperti itu? Ternyata ada cek yang masih tertinggal di apa? Lemari yang nilainya ratusan juta. Mungkin enggak? Saya merasa rugi sebagai penjual. Atau sebaliknya, pembeli pun merasa rugi ketika ternyata barang-barangnya setelah dikumpulkan di kurs cuma 10 juta, sementara dia belinya 50 juta. Ini juga sama. Kemudian juga harga itu jelas. Harga barang itu harus ada kejelasan. Misalnya kalau ada orang seperti ini. Ini saya beli sepeda kamu ya. Harganya berapa? Sudah bawa saja, harganya berapa? Gampang. Harganya apa? Gampang katanya. Mungkin perkiraan orang yang beli ya paling cuma 500 ribu. Gampang sudah, kamu enggak bawa aja, nanti sebulan datang lagi ke sini kau bayar. Setelah membayar, ini berapa saya yang bayar? Ya 2 juta. Kaget ya kan. Loh. Sepeda yang perkiraan 500 ribu harus bayar 2 juta. Bisa timbul apa? Ketidakharmonisan, ketidakenakan, terjadi permusuhan, cekcok, bisa. Ini sebabnya kenapa? Ketidakjelasan harga. Harga harus jelas. Sebagaimana barang juga jelas, harga juga apa? Jelas. Karena sebagian orang itu menggampangkan tapi malah ujung-ujungnya terjadi percekcokan. Harganya berapa? Gampang. Gampangnya seberapa? Kan beda-beda kan? Ini harganya 500 ribu. Ya, saya kasih tempo 1 bulan. Ini kan jelas. Barangnya jelas, harganya jelas, temponya jelas. Tapi kalau barangnya tidak jelas, enggak boleh. Atau barangnya jelas, tapi harganya tidak jelas, tidak boleh. Barangnya jelas, harganya jelas, tapi tempo pembayarannya tidak jelas. Ini pun tidak boleh. Kenapa? Tempo yang tidak jelas, pembayaran yang tidak kontan dengan cara apa namanya kredit, itu harus ditentukan seberapa, sebulan, seminggu. Kenapa? Kalau tidak jelas, kata Syekh As-Sadi pun ini bisa masuk pada bab perjudian. Kenapa? Karena nanti bisa jadi pembeli itu mengulur-ulur waktu. Sementara orang yang menjual sudah butuh duit, ya. Kemudian orang yang beli ya nanti, kan karena nggak ada temponya kan, tidak merasa tertuntut untuk membayar segera, nanti sampai penjualnya mati, barang rusak, pembeli belum bayar. Madarat yang seperti ini. Temponya, waktunya jelas, bulankah, 2 bulan. Di antara manfaat menentukan waktu pembayaran. Ya, kalau itu pembayarannya tidak kontan, kalau sudah kontan selesai sudah. Kalau misalnya bayarnya nyicil, ada kejelasan. Di antara manfaatnya pertama, orang yang berhutang itu tertuntut untuk membayar. Oh iya, seminggu lagi akan jatuh tempo, saya harus berusaha. Kan seperti itu. Tapi kalau enggak ada tempo seperti itu, orang yang ngutang barang tadi ya, dia akan bermalas-malasan, dia akan ya tidak merasa tertuntut untuk membayar. Kemudian kedua, orang yang memiliki hak bisa mengambil haknya dengan tenang. Sekarang barakallahu fikum, sudah rahasia umum, orang ngutangi barang atau uang, ketika nagih itu harus ngemis-ngemis, bahkan dia mengeluarkan uang, meluangkan waktu yang banyak untuk menagih pun kadang tidak apa, keluar. Zalim gak seperti ini? Zalim. Ya, makanya syariat ketika membuat aturan seperti ini untuk kemaslahatan. Ketika memang dilanggar ya sudah, rasakan sendiri. Itu akibat dari Anda melanggar aturan agama. Rasulullah SAW mengatakan, madlul ghaniyyi dzulmun. Mengulur-ulurnya orang yang sudah bisa membayar utang adalah bentuk kedoliman. Ingat ya, yang namanya dolim pada harta orang tidak harus mencuri, tidak harus merampas, Bahkan Anda utang kepada orang, sudah jatuh tempo, Anda bisa bayar, kemudian Anda tidak bayar, Anda zalim. Anda zalim. Rasul mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Mengulur-ulurnya orang yang sudah cukup untuk membayar. Bentuk apa? Kedzaliman. Ini kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, lain lagi. Temponya masih sebulan. Ya. Dia sudah bisa bayar. Ya tidak harus. Tapi kalau dia misalnya temponya sebulan lagi, terus dia membayar segera, ya lebih bagus. Kenapa? Karena sudah melepaskan tanggungan. Sesuatu yang terkait dengan hak-hak manusia, masyarakat muslim ini berat. Sebagian ulama mengatakan, hakullah mabniyun alal musamahah. Haknya Allah dibangun di atas pemaafan. Anda kalau ada hak terhadap Allah, ya, haknya Allah dibangun di atas pemaafan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kaitannya dengan hak manusia, berat banget. Sampai orang yang mati syahid saja, sementara dia punya utang, tidak langsung bisa masuk dalam surga. Padahal orang yang mati syahid ini punya tiket khusus. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi punya tiket khusus masuk dalam surga, tapi kalau dia punya utang masih tertahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal ini. Ya. Seorang yang dia bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau ya dia itu berjumpa dengan musuh dan maju, maju dan tidak mundur, kemudian terbunuh. Maka dia masuk dalam surga langsung. Kemudian Jibril membisikkan kepada Nabi, kecuali kalau dia punya utang. Maka Rasul mengatakan, illa dain sarani bidzalika Jibril anifan. Kecuali kalau kamu punya utang. Tadi Jibril membisikkan kepada saya seperti itu. Ya kan? Orang yang mati syahid saja. Yang dia punya tiket khusus istilahnya. Ya. Dia aman dari fitnah kubur. Itu saja kalau punya utang, masih apa? Ya, tertahan. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Sebagian orang sakit, terkadang sibuk, ya mencari obat, sibuk kesana kemari, lupa dengan hal yang penting. Betul Anda berobat, betul Anda datang ke dokter spesialis, tapi Anda jangan lupa. Bisa jadi ini mukadimah untuk Anda meninggal, Anda berwasiat. Anda misalnya punya utang, segera beritahu pada keluarga ini, saya punya utang sekian-sekian. Ketika Anda mati, keluarga ngerti bahwa Anda punya utang seperti-seperti ini. Ingat ya, hak yang terkait dengan manusia ini berat sekali. Dituntut sampai yaumul kiamah. Harun hak yang terkait dengan Allah dibangun di atas pemaafan. Karena Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kemudian juga, masyiral muslimin, orang yang melangsungkan akad jual beli ini juga orang yang memang sudah dibolehkan untuk melakukan akad jual beli. Kalau seorang dia punya keluarga gila, kemudian orang yang gila tadi menjual tanah, menjual mobil, menjual rumah, enggak sah. Ya. Tidak sah jual belinya. Kenapa? Orang gila bukan orang yang sah untuk memasukkan transaksi. Anda yang membeli barang dari dia, Anda jangan mengebos. Apa dosa saya? Saya kan membeli. Dia menjual, saya beli. Tapi Anda kan tahu bahwa dia ini orang gila. Ya. Orang stres, orang gila, orang gak waras, dia mungkin jual ya lemari bagus dari jati misalnya harusnya harga 10 juta, dia jual 10 ribu. Bisa jadi seperti itu. Anda tidak boleh beralasan, saya kan bukan mencuri, saya membeli. Saya mengeluarkan uang. Kita katakan betul Anda mengeluarkan uang. Tapi ini ya, barakallahu fikum. Anda tahu bahwa ini orang yang bukan berhak untuk ya menjual atau membeli barang. Ini ya dikembalikan kepada walinya. Wali yang apa? Menggantikan dia dalam jual belinya. Demikian pula orang yang belum rasyid. belum nalar dan enggak bisa dia apa namanya? Belum bisa dia untuk dilepas jual beli. Contoh, seorang ingin mengetes orang ini kira-kira sudah bisa jual beli atau belum ya. Saya kasih uang 10 ribu, tolong belikan cilok 5 ribu. Saya kasih uang 10 ribu. Ya. Dibeli cilok ya, 5 ribu. Kemudian dia pulang tidak membawa apa? Kembalian 5 ribu. Nah, ini berarti ini orang ini belum ya, belum bisa untuk jual beli. Ya. Ada kata orang ini dilepas, dikasih uang untuk jual beli, tertipu dia. Orang dikasih 50 ribu untuk beli cilok 50 ribu, ternyata kembalinya cuma 1 ribu. Atau enggak kembali. Ini bukan orang yang ya sudah bisa kita lepas untuk melangsungkan akad. Ingat, harta itu Allah jadikan sebagai tonggak dan sebagai sarana untuk ibadah. Allah SWT mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang yang sufaha. Orang-orang yang enggak nalar, orang-orang tidak bisa membelanjakan harta. Yang Allah jadikan harta sebagai qiyaman untuk menegakkan urusan kalian. Orang ibadah butuh harta, orang dalam perkara dunia butuh harta. Sehingga barakallahu fikum, harta ini kita jaga. Kalau orang punya harta dikembangkan, dijaga. Karena harta bagi seorang muslim ini ya sebagai sarana untuk ibadah. Harta bisa menjaga seorang agar akidah, manhaj, prinsipnya itu terjaga. Berapa banyak orang karena fakirnya kemudian dia menjual agama, menjual ya akidah. Sebagaimana kata Sufyan Tsauri, kata Sufyan, laula hadhihi tananir latamandala bina al-muluk. Kalau bukan dinar-dinar ini, kita akan dijadikan sapu tangannya para penguasa yang zalim. Di saat di tangan Sufyan Tsauri ada beberapa dinar, ditegur oleh sebagian orang, wahai anda, wahai Sufyan Tsauri, anda kok punya harta, megang uang kayak gitu, banyak. Kata Sufyan Tsauri seperti tadi, al-malu tursul mu'min. Harta itu ibarat tameng bagi seorang muslim. Harta itu di zaman salaf dahulu memang mereka ya tidak terlalu butuh. Namun di zaman kita, kata beliau, ini kalau enggak ada, agama yang pertama jadi korban. Laula hadhihi dananir latamandala binal muluk. Kalau bukan dinar-dinar ini ya, maka para penguasa akan menjadikan kita sebagai sapu tangannya. Penguasa yang dolim tentunya. Seperti sebenarnya saya memandang bahwa harta itu ya kita kembangkan, kita jaga ya, supaya kita terjaga agamanya, supaya kita ya tidak menjadi kaki tangannya orang-orang dolim karena kita merasa fakir kemudian kita ya serba sana sini. Ya. Ketika Ibnu Mubarak ditegur oleh Fudail bin Iyad. Wahai Ibnu Mubarak, anda menyuruh orang untuk zuhud di dunia, tapi anda hartanya seperti ini melimpah. Ibnu Mubarak itu ulama al-hadis yang tajir, tajir melintir sudah. Tajirnya tajir melintir, kaya banget sudah. Ya. Kata Ibnu Mubarak, saya punya harta seperti ini untuk menjaga kehormatan saya dan menjaga kehormatan teman-teman saya. Maksudnya teman-teman dia dari para ulama. Dia tidak ingin para ulama itu fakir kemudian mereka ya menjadi kaki tangannya penguasa yang zalim sehingga mereka tidak bisa mengatakan hak. Dia punya usaha banyak seperti untuk mencukupi saudara-saudaranya dari para ulama. Kaya bukan untuk dirinya sendiri, kaya untuk membantu para ulama. Al-Lais ibn Sa'd al-Misri, seorang yang kaya, seorang alim dari Mesir, pun beliau ya banyak menginfakkan hartanya untuk para ulama dan kaum muslimin. Harta itu kita jaga. Kita mencari harta dengan cara halal, kemudian kita membelanjakan harta dengan cara yang dibenarkan agama. Ingat, bakaki hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah sementara nanti di yaumul kiamah sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan ilmu yang sudah dia timba seberapa yang sudah dia amalkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.